إذا كان لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian rutin kita. Ini membaca kitab tafsir Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Dan masih dalam surat Al-Baqarah. Kita masuk kepada ayat yang ke-104 dan 105. Qala Sa'di rahimahullahu taala fi bayani kalamillahi taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wala almusyrikin ay yunazzal 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berkata Sa'di di dalam menjelaskan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan kalimat ra'ina. Ra'ina itu artinya adalah perhatikanlah kami, secara makna yang sahih. Nanti akan ada penjelasannya. Wa qulunzurna, akan tetapi ucapkanlah unzurna, perhatikanlah kami. Maknanya sama, ya, sinonim. Akan tetapi kalimat ra'ina ini ada dua makna yang bisa disalah artikan. Ya, ini kalimat, kalau bahasa kita kalimat bersayap, tapi ini bukan kalimat bersayap. Karena ini padahalnya bukan sinonim, tetapi semacam pemelesetan begitu, dipelesetkan. Sama seperti assalamualaikum dengan ucapan assalamualaikum. Orang-orang Yahudi biasa mengucapkan kalimat tersebut. Ya. T. Wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir terdapat azab yang pedih. Disiapkan untuk mereka. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin ay yunazzal 'alaykum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir dari ahli kitab, tidak pula musyrikin, mereka tidaklah menghendaki adanya kebaikan untuk kalian, diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Sedangkan Allah mengistimewakan, mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Sedangkan Allah memiliki karunia yang besar. Ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, idza sami'ta Allah yaqul, jika engkau mendengar Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam Al-Qur'an, far'iha sam'at, maka perhatikan, siapkan dengan benar pendengaranmu, pasang telingamu dengan baik. Kalau engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dalam artian kita membaca di dalam Al-Qur'an kalimat itu, maka pasang telinga baik-baik, dengarkan dengan seksama. Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Karena pastinya kalimat setelahnya adalah perintah yang Allah perintahkan dengannya atau larangan yang Allah larang dengannya darinya, sehingga betul-betul untuk diperhatikan. Allah menyatakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an, dan banyak sekali. Kalimat ini adalah kalimat yang dimulai dengannya sesuatu perkara yang sangat penting. Dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan panggilan kemuliaan, panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sedangkan hal tersebut, ya, panggilan tersebut kalau pada kitab yang sebelumnya, kitab Taurat ataupun kitab Injil, bukan demikian kalimatnya. Al-Asma'i atau Al-A'mash menyatakan, an Khaythamah, dari Khaythamah. Qal ma taqra'una fil Qur'an, apa yang kalian baca di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa innahu fit Taurah ya ayyuhal masakin. Maka kalimat itu di dalam kitab Taurat, panggilan Allah kepada mereka adalah wahai orang-orang miskin. Jadi panggilannya adalah masakin, wahai orang-orang miskin. Walau alam kalau di Injil seperti apa kita tidak tahu ya. Tapi dari bahasa mereka sendiri untuk mengistilahkan orang-orang yang menjadi jemaatnya sebagai domba-domba Allah, domba-domba Allah begitu bahasa mereka. Adapun orang-orang yang beriman, panggilan kemuliaan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina, qala sa'di kanal muslimun yaqulun hina khitabihim lirrasul inda ta'allumihim amraddin. Adalah muslimin mereka mengucapkan di saat mereka mengajak bicara Rasul, pada saat Rasul mengajarkan kepada mereka perkara agama mereka. Orang-orang yang beriman mengucapkan kalimat ra'ina. Ra'ina, apa makna ra'ina? Ay, ra'in ahwalana. Ini perhatikanlah kami, kondisi-kondisi kami. Fayaqsiduna biha ma'nan sahihan. Maka dengan itu, kaum muslimin memaukan dengannya, memaksudkan dengan kalimat ra'ina, makna yang benar, makna yang sahih. Di saat Rasulullah SAW menjelaskan perkara-perkara agama, kemudian ada seseorang yang ingin bertanya kepada Rasul, maka dia mengatakan, ya Rasul, ra'ina, perhatikan kami ya Rasul. Bagaimana kalau begini ya Rasul, bagaimana kalau begitu, dalam artian bertanya tentang perkara agama, menginginkan penjelasan. Maka di sini, pada asalnya, ra'ina, kalimat yang maknanya benar. Artinya adalah undurna sama, perhatikan kami. Wa kana al-yahud yuriduna biha ma'nan fasidan, sedangkan orang-orang Yahudi memaukan dengannya makna yang rusak. At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan kanat lughah. Ra'ina itu adalah lughah. Taquluhal Anshar. Yani kalimat ra'ina ya Rasulullah itu lughah, satu bahasa yang biasa diucapkan oleh orang-orang Anshar, sahabat Anshar, dengan makna undurna. Perhatikan kami. Fil jahiliyah, pada masa jahiliyah, kalimat ra'ina itu maknanya seperti itu. Unzurna. Dari bahasa orang-orang Ansar. Jadi ucapan At-Tabari kanat lughah taquluhal Ansar fil jahiliyah. Itu adalah lughah yang diucapkan oleh orang-orang Ansar pada masa jahiliyah. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri. La taqulu ra'ina. Ar-ra'in minal qaul as-sukhri minhu. Jangan kalian mengucapkan ra'ina. Ar-ra'in. Ar-ra'in daripada ucapan itu artinya adalah as-sukhriyu minhu. Yakni celaan. Ibnu Katsir menyebutnya makna daripada ra'ina diambil dari kalimat ru'unah. Ru'unah artinya adalah kebodohan. Ra'ina itu nanya bukan kami, tetapi dari kalimat ru'una. Nunnya di situ adalah satu kata tersendiri, ya, apa satu rangkaian kata daripada kalimat ru'una, bukan ra'ina, nanya domir bukan. Sehingga kalimat ru'una itu asal daripada yang dimaukan oleh Yahudi dengan kalimat tersebut adalah menjelek-jelekan Rasul. Artinya membodoh-bodohi Rasul atau mencaci maki Rasul dengan kalimat tersebut. Sehingga di sini As-Sa'di menyatakan bahkan al-Yahud yuridu nabiha ma'nan fasidan. Di mana Yahudi memaukan dengannya makna yang rusak. Dan ini adalah kebiasaan Yahudi. Mereka suka melesetkan kata. Kalimat-kalimat pelesetan dari orang-orang Yahudi. Disuruh mengucapkan hitoh, mereka mengucapkan apa? Hintoh. Disuruh mengucapkan salam, tetapi mereka menyatakan assalam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap perbuatan mereka ini di hadapan Nabi. Diperlakukan Nabi dengan kalimat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar jangan menggunakan kalimat tersebut. Fantahazul fursah fasaru yukhatibuna ar-rasul bidzalik. Maka dengan itu kemudian ya, dengan adanya memungkinkannya untuk dibawa kepada makna yang rusak, orang-orang Yahudi menggunakan itu sebagai kesempatan. Satu kesempatan mereka pakai untuk menjelek-jelekkan Rasul dan mencaci maki Rasul dalam keadaan orang-orang yang beriman di sekitar Rasul tidak memahaminya. Karena mereka biasa mengucapkan kalimat itu dengan makna yang sahih, makna yang benar. Ra'ina ya Rasulullah. Nah mereka kemudian ra'ina di hadapan Rasul dengan niatan dan dengan ya, maksud yang dipahami oleh mereka-mereka ini, orang-orang Yahudi, kalimatnya adalah ya, maknanya ru'una, ini bodoh, dungu, goblok, dan semisal. Allahul Musta'an. Tayyib. Fasaru yukhatibuna Rasul bidzalik wa yaqsiduna al-ma'na al-fasid. Mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk memakai kalimat ya ra'ina tadi dan dimaukan ataupun dimaksudkan ditujukan sebagai makna yang rusak tadi. Fanahallahu al-mu'minin an hadhil kalimah saddan di hadzal bab. Maka Allah pun kemudian melarang orang-orang yang beriman dari kata tersebut, menggunakan kalimat tersebut, kata tersebut untuk menutup pintu tersebut. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengucapkan, Nahallah ta'ala ibadahul mu'minin an yatashabbahu bil kafirin fi maqamihim wa fi'alihim. Allah Azza wa Jal melarang hamba-hambanya yang beriman dari menyerupai orang-orang kafir, baik dalam sikap maupun dalam perilaku, perbuatan. Wa dzalika annal yahud kanu yu'anuna minal kalama fihi tawriyah lima yaksidunahu minat tanqis alaihim la'ainullah. Yang demikian itu karena orang-orang Yahudi mereka biasa untuk mencari-cari ya kata-kata yang padanya terdapat tawriyah, yakni kata-kata kiasan, kata-kata yang memiliki multi tafsir, kata-katanya tersebut bisa dimaknai ke sana, bisa dimaknai ke sini. Untuk kemudian dengan kata-kata tersebut mereka tujukan sebagai pelecehan terhadap Rasul. Semoga Allah melaknat mereka. Fa idza aradu an yaqulu isma' lana yaqulun ra'ina. Di saat mereka hendak mengucapkan isma' lana, dengarkan kami. Perhatikan kondisi kami. Mereka mengucapkannya dengan ra'ina. Maknanya sama, perhatikan kami. Wa yuruna biruna, dan mereka mengkiaskan apa istilahnya menggunakan kalimat ra'ina dengan maksud tujuan makna ru'una. sebagaimana di dalam firman-Nya dari surat An-Nisa ini, minalladzina hadu yuharrifuna kalimah mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghaira musma'i wa ra'ina la yam bi al-sinatin wa fa'ana fitin. Maka di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengucapkan kalimat ra'ina. Karena yang dimaukan terkadang bisa makna yang benar, terkadang bisa makna yang salah. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, wa kadzalika ja'atil ahadits bil ikhbar anhu. Karena kalau kita talamu innama yaquluna sama alaikum wa samwal maut. Demikian pula terdapat di dalam hadis-hadis yang memberitakan kebiasaan mereka, bahwasanya mereka apabila mereka hendak mengucapkan salam kepada Rasul, mereka mengucapkannya dengan kalimat assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya. Itu kalau orang yang tidak perhatian, tentu dikiranya kalimat salam, padahal itu adalah doa kematian, kebinasaan. Assam wal maut. Assam itu artinya adalah kematian. Walihada umirna an narudda alaikum wa alaikum. Karenanya Rasulullah SAW kemudian bahkan kita agar membalas dengan kalimat wa alaikum. Wa innama yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina. Dengan kalimat wa alaikum tersebut, maka tentunya doa kita kepada mereka yang akan mustajab, sedangkan doa mereka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala la yardha li ibadihil kufur. Tidak akan mendengar ucapan orang-orang kafir. Tidak akan digubris, tidak ada maknanya ucapan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang kafir itu berada dalam kesesatan, dalam artian tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa orang-orang yang beriman di saat sekedar mengucapkan kalimat wa'alaikum berarti kena kepada mereka. Ya, kena kepada mereka. Wa'alaikum yakni assam. Dan atas kalian kebinasaan. Dan mereka pun akan menjadi orang-orang yang binasa. Wal gharad annallaha ta'ala nahal mu'minin an musyabahatil kafirin. Ini sekarang apa tujuannya? Tujuan daripada kalimat jangan kalian mengucapkan ra'ina, la taqulu ra'ina. Tujuannya tidak semata-mata hanya kalimat tersebut, tetapi kata Ibnu Katsir rahimahullah, tujuannya adalah annallaha ta'ala nahal mu'minin an musyabahatil kafirin. Qaulan wa fi'lan. Allah azza wa jalla melarang orang-orang yang beriman dari menyerupai orang-orang kafir. Baik dari sisi ucapan maupun dari sisi tindakan dan perbuatan mereka. Kemudian Ibnu Katsir membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis sanadnya sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang antasabah bi qaum fa huwa minhum. Rasul menyatakan bu'ithu baina yaday sa'ah bisayf hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Aku diutus di hadapan terjadinya hari kiamat, yakni sudah sangat dekat terjadinya kiamat, diutus dengan membawa pedang hingga Allah diibadai semata dan tidak disekutukan. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku, yakni ghanimah. Wa ju'ila dhillah وَجُعِلَتِذْ ذِلَّةُ وَالسَّغَرْ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ, dan dijadikan rendah dan hina, kecil, siapa saja yang menyelisih urusanku. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمْ فَهُوَ مِنْهُمْ, dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini yang dimaukan oleh Ibnu Katsir adalah kalimat yang terakhir. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمْ فَهُوَ مِنْهُمْ, Fafihi dalalah ala nahi syadid wa tahdid wal wa'id ala tasabbuh bil kufar fi aqwalihim wa af'alihim wa libasihim wa ayatihim wa ibadatihim wa ghairi dzalik. Maka padanya terdapat dalalah, yakni dalalah wadhihah, petunjuk yang sangat jelas akan larangan yang sangat keras, ancaman yang sangat kuat daripada tasabbuh, menyerupai orang-orang kafir, baik ucapan mereka ataupun dalam perbuatan mereka atau pakaian mereka atau perayaan-perayaan hari raya mereka atau apalagi ibadah-ibadah mereka dan selainnya dari perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi mereka. Sehingga ayat ini ya dibawa oleh Ibnu Katsir kepada makna yang lebih luas. La taqulu ra'ina, tetapi maknanya adalah la tasabbahu bil kufar, la tasabbahu bil yahud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan perkara ini, yakni at-tamayyuz. Untuk setiap muslim itu memiliki jati diri, identitas yang bisa dikenali secara fisik, secara zahir, dengan kopiahnya, dengan misnya, yang dengan itu seseorang yang melihat ini adalah muslim, ini adalah muslim, sesuatu yang dengannya akan membawa kepada ketinggian dan kemuliaan. Karena merasa bangga dengan identitas keislamannya. Tasabbahu bil kiram wa illam takun mislahum fa inna tasabbuha bil kirami ka bil kirami karim. Tasabbuhlah kalian, yakni serupalah kalian dengan orang-orang yang mulia. Kalau mau menyerupai, maka serupailah para sahabat Nabi. Rasulullah, anbiya, mursalin, muttaqin. Kalau mau mengidolakan, idolakan mereka. Ya. Kalau mau ngefan, seandainya ngefan itu boleh, maka fan kita adalah mereka. Ya. Siapa? Para sahabat. Ya. Ridwanul alaihim ajma'in. Kita beri nama dari nama-nama para sahabat, sahabiah, anak-anak kita, putra putri kita. Sebagaimana orang kafir, mereka begitu sangat bangga dengan nama-nama tokoh-tokoh mereka. Maka kita pun juga memiliki kebanggaan terhadap nama-nama orang-orang mulia dari pendahulu-pendahulu kita. Dalam cara-cara berpakaian, berpenampilan, bahkan secara luas Islam mengatur ya berbagai macam perkara dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali, ada adab-adab dan akhlak budi pekerti yang apabila dipelajari maka sungguh semuanya tidaklah keluar daripada aturan-aturan Islam yang syar'i. Hanya kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan daripada kaum muslimin tidak mempelajari. Baik, fatihullah azzaikumullah, kembali kepada ucapan daripada Syekh As-Sa'di rahimahullah. Fafihi annahyu 'anil jaiz idza kana wasilatan ila muharram qaidah. Dan ini merupakan keutamaan ataupun kelebihan daripada kitab tafsir ini dari tafsir-tafsir yang lain. Beliau sering untuk kemudian setelah memberikan faedah kemudian menyebutkan qaidah. Faedah kemudian qaidah. Wa fihi, dan pada ayat ini terdapat nahyu 'anil jaiz, annahyu 'anil jaiz idza kana wasilatan ila muharram. Larangan dari perkara yang boleh apabila perkara yang boleh tersebut akan menjadi wasilah kepada perkara yang haram. Meskipun pada asalnya perkara tersebut boleh. Kalimat ra'ina artinya adalah unzurnya sama. Tetapi di saat kemudian membawa kepada makna yang dikhawatirkan tadi, maka menjadi, hal ini menjadi terlarang. Jangan gunakan kalimat ra'ina, tetapi gunakan kalimat unzurnya saja. An-nahyu 'anil jaiz idza kana wasilatan ila muharram. Dan kalimat ini dibahas oleh para ulama, atau kaidah ini dibahas oleh para ulama panjang lebar dalam ilmu usulnya. Ilmu usul, usul fiqh. Di sana terdapat contoh-contoh yang banyak, kasus-kasus yang banyak yang terterapkan kaidah ini. Wa fihi al-adab wa isti'malul alfaz allati la tahtamin illa al-husn wa adamul fuhsh wa tarkul alfaz al-qabihah allati fiha naw' tashwish aw ihtimali amrin ghairi la'iq. Dan di dalamnya pula terdapat faedah al-adab. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Al-adab yang harus dimiliki oleh setiap talibul ilm sebelum dia mempelajari berbagai macam funun ilm, ya, bidang-bidang studi ilmu. Yang pertama kali dipelajari adab ini, karena banyak ilmunya tapi tidak beradab, tidak ada manfaatnya. Bal yatub ala nafsi, ya, karena akan bermadharat pada diri. Sehingga setiap talibul ilm, ya, harus memiliki adab. Adab ini yang pertama kali harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu, yang akan menentukan berhasil dan tidaknya dia di dalam belajar adalah adabnya. Dan al-adab, adabul mar'i unwan sa'adatihi aw sakhawati, kata Ibnu Qayyim. Adab seseorang itu tanda akan dia ini akan menjadi orang yang sukses ataukah akan menjadi orang yang bakal gagal. Adab seseorang itu merupakan tanda apakah dia menjadi orang yang beruntung ataukah sengsara. Sehingga kata Ibnu Mubarak, nahnu ila qalilin minal adab ahwat minna ila kathirin minal ilm. Kita ini kepada sedikitnya adab lebih kita butuhkan daripada banyaknya ilmu. Banyak orang-orang yang kemudian mereka, ya, tersungkur dalam medan dakwah, tidak lagi mampu bangun disebabkan karena adam atau qillatul adab pada diri mereka. Sedikitnya adab, kurangnya adab pada diri-diri mereka. Maka di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyatakan al-adab wasti'malul alfaz, jaga adab dan juga jaga penggunaan kata-kata. Kata-kata, kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kata-kata tersebut dibedakan dengan intonasi. Kalau dalam bahasa Jawa, kata-kata itu ada peringkat-peringkatnya. Ini ada ngoko, ada promo matio, ada promo inggil. Itu bagus sekali, ya, luar biasa. Kepada orang yang lebih tua, atau kepada orang tua, dan semisalnya dengan promo inggil. Orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, apa biasanya? Ngoko, ya. Yang setara, ini ngoko. Kalau yang bawah ke, yang atas ke bawah namanya apa? Al-muhim, ya. Di situ ada peringkat yang menunjukkan akan adab. Kalau dalam bahasa Indonesia dengan intonasi, maka itu yang dipakai, ya. Yang dipakai adalah intonasi. Sebagaimana dalam bahasa Arab pun juga intonasi. Faqulallahu qawlan layyinan. Ucapan dengan ucapan yang lembut, bahasa yang lembut. Kalimat-kalimatnya diucapkan dengan lembut dan juga bahasanya dipilih kalimat-kalimat yang tepat. Ini juga merupakan adab. Al-adab wastimalul alfaz. Adab dan penggunaan lafaz. Allati la tahtamilu illal husn, di mana lafaz-lafaz tersebut tidak terkandung padanya kecuali kebagusan, kebaikan. Tidak bisa dimaknai yang lain. Menggunakan bahasa campuran. Bahasa Jawa dicampur bahasa Indonesia. Mau menyebutkan bahwa Pulan bersembunyi. Pulan di mana? Oh, Pulan mendelik. Nah, mendelik itu melotot bahasanya. Jadi beda. Ya. Ini maunya baik kalimat bersembunyi, tapi yang dipakai kalimat mendelik. Ini contoh saja. Al-Muhim, penggunaan kata itu merupakan bentuk daripada adab. Ya. Allati la tuhtamal atau la tahtamil illa husn, yang tidak terkandung padanya kecuali kebagusan. Wa adamul khusus, fokus, dan tidak mengandung unsur-unsur kekejian dari kalimat tersebut. Wa tarkul alfat al-qabihah, dan meninggalkan lafaz-lafaz yang jelek. Lafaz-lafaz atau kata-kata kasar. Kata-kata kasar. Allati la taqamilu illa atayyib tadi ma al-qabiha au allati fiha nau at-taswis, nau taswis, atau padanya terdapat semisal apa taswis, pengacauan. Ini ada kalimat-kalimat provokasi, itu dihindari, kalimat-kalimat yang terbuat kepada provokasi. Aw ihtimali amrin ghair la'iq, atau ada ihtimal pada kata tersebut kepada perkara yang tidak pas, tidak pantas. Artinya di sini diperhatikan masing-masing orang. Beda antara seseorang berbicara dia dengan sesamaan dia, dengan yang sebaya. Berbeda. Di saat dia berbicara dengan mu'alimnya, ya, dengan gurunya, dengan orang yang mengajarkan kebaikan padanya, ini berbeda. Harus dijaga adabnya. Tidak kemudian dianggap seperti temannya dalam berbicara. Antara seseorang dengan yang lebih besar usianya, itu ada adab-adab tersendiri. Kepada orang tua ada adab sendiri, kepada guru ada adab sendiri, ya, dan seterusnya. Al-Muhim, semua di dalam Islam itu diatur adab-adabnya. Bahkan perkara tersebut bukan perkara yang remeh, ya. Terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyatakan, wala tarfa'u aswa'atakum fawqa sautin nabi. La tarfa'u aswa'atakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara nabi. Antah batu a'malukum wa antum la tas'un. Wala tajurlahu bil qawl. Katanya riba'atikum. Riba'atikum. Antah batu a'malukum. Ancamannya apa? Antah batu a'malukum. Akan bisa menggugurkan amalan. Ya. Menggugurkan amalan bukan perkara yang remeh, gugurnya amalan, ya. Jadi yang menggugurkan amalan itu tidak hanya sekedar kesyirikan. Ada selain daripada kesyirikan apa? Rafu shaut fawqa shautin nabi, mengangkat suara melebihi suara nabi, ya. Ini akan bisa menggugurkan daripada amalan. Antah batu amalu wa antum la tasyurun. Yani adam atau qillatul adab ma'ar rasul. Tidak beradab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim menyatakan orang yang sekedar mengangkat ucapan melebihi ucapan nabi itu menyebabkan gugurnya amalan. Lantas bagaimana kiranya dengan orang yang dengan beraninya menolak sabda-sabda nabi? Kalau sekarang kan jelas ya, kita tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Qayyim lebih parah daripada itu adalah seseorang yang bisa disampaikan kepadanya hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dia tidak mau mendengarnya dan tidak mau menggubrisnya dan juga tidak mau menjalankannya. Begitu sangat besar, ya, kemarahan para sahabat Nabi di saat menjumpai orang-orang seperti ini. Bahkan kalaupun pelakunya adalah kerabatnya sendiri, Abdullah bin Muqaffal, di saat melihat salah satu kerabatnya main apa namanya batu kerikil dengan jarinya, ya, dengan jarinya begini. Satu krikil sebesar apa krikil itu? Lebih kecil daripada kelereng. Ditaruh di jari begitu, kemudian dilemparkan, disuntikkan begini. Disebutkan oleh para ulama, iman disuntikkan begini atau dengan jempol. Berarti begini. Ini sesuatu yang tidak membawa manfaat sama sekali. Kalau kena mata, ya sakit memang, tetapi tidak akan membuat misalnya apa namanya membunuh lawan ataupun membuat lawan itu kemudian ya takluk ataupun terhalau, tidak. Hanya akan bisa melukai mata dan apa istilahnya dalam hadis itu, fa'inahu la tasidu saydan, tidak bisa untuk berburu, tidak bisa digunakan berburu. Bagaimana coba? Setelah disampaikan begitu kok masih juga melakukan khotbah. Maka Abdul bin Muwaffal mengatakan, sudah aku sampaikan kepada kamu hadis Rasul bahwasanya Rasul melarang daripada khotbah. Kemudian engkau tetap melakukan khotbah, la ukallimu ka abadan. Aku tidak akan bicara denganmu selama-lamanya. Keras. Karena ini perkara adab terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahum bilafdatin la tahtamilu illal husn. Rasul Taib. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menitahkan mereka untuk menggunakan lafad-lafad yang tidak terkandung kecuali kebaikan. Fakal waqulun durna. Kalimat ini tidak bisa diplesetkan kepada kalimat-kalimat atau makna-makna yang lain. Ucapkanlah undurna. Fa'innaha kafiyah yasulu bihal maksud min ghairi mahdzur. Karena kalimat tersebut sudah mencukupi, terhasilkan dengannya apa yang dimaukan dengan tanpa adanya sesuatu yang dikhawatirkan. Wasma'u, dan dengarkanlah. Lam yudhkar al-masmu' liya'ummana amara istima'i. Wasma'u di situ pada kalimat wasma'u kan tentunya butuh kepada objek apa yang didengarkan, tetapi tidak disebutkan. Supaya memberikan faedah secara umum, yakni segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW itu dengarkanlah. Apa saja yang disampaikan oleh Rasul. Wasma'u. Fayadkul fihi sama'ul Qur'an. Maka maksud padanya adalah sama'ul Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an. Wasama'u sunnah allati hiya al-hikmah. Lafdzan wa ma'nan. Dan mendengarkan sunnah Rasul. Apakah beliau membaca Al-Qur'an ataukah yang disampaikan adalah dari beliau sendiri sunnah Rasul. Maka dengarkan. Karena terdapat di dalamnya hikmah. Baik lafaz ataupun maknanya. Wastijabah. Dan juga istijabah. Yani istijabah terhadap apa yang menjadi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasma'u maknanya adalah istijabah juga, tidak hanya sekedar mendengarkan. Tapi sami'na wa ata'na. Fa fihi al-adab wa ta'ah, maka di dalamnya terdapat adab dan sekaligus ketaatan. Adab terpelihara juga terjalankan perintah-perintahnya. Tsumma tawa'adal kafirin bil 'adzabil mu'lim al mujih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir dengan adab yang pedih. Adab yang menyakitkan. Wa bara'an 'adawatil yahud wal musyrikin lil mu'minin. Kemudian Allah menyebutkan permusuhan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin kepada orang-orang yang beriman. Annahumma ya watun, bahwasanya mereka tidak ada rasa senang sedikit pun. An yunazzal alaikum min khairin, di saat turun kepada kalian kebaikan. Aila qalilan wala katsiran, tidak sedikit ataupun banyak. Orang-orang musyrikin termasuk di dalamnya ada orang-orang Yahudi, mereka tidak menginginkan dan tidak ridho sama sekali, tidak senang. Di saat turun kebaikan kepada kalian min rabbikum, dari Rabb kalian. Apa penyebabnya? Hasadan minhum, karena hasadnya mereka ya kepada kalian. Wa bu'dan lakum, dan karena kebencian mereka. An yahtassakum bi fadli, di saat Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan mengkhususkan dan mengistimewakan kalian dengan fadilahnya. Fa innahu dzul fadlil 'adzim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki fadilah yang sangat agung. Wa min fadli 'alaikum inzal kitab ala rasulikum, dan di antara keutamaan yang diberikan kepada kalian adalah diturunkannya Alkitab kepada rasul kalian. Liyuzakkikum, liyuzakkiyakum wa yu'allimakum Alkitab wa hikmah, untuk mensucikan kalian, bersihkan kalian, dan mengajarkan kalian Alkitab wa hikmah. Wa yu'allimakum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Falahul hamdu wal minnah, maka baginya segala puji dan karunia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nahtafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.